Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, dalam konteks pengawasan atas lembaga yudikatif yang berada di bawah kekuasaan hakim, mulai dari pengadilan, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung hingga Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial adalah lembaga yang idealnya bisa melakukan peran itu. Namun ironisnya, sentimen antar lembaga yang terjadi di tanah air justru membuat hal itu tidak terjadi, bahkan menjadi benih-benih friksi dan persaingan antar lembaga negara. Dan untuk melanjutkan, bahasan atas persoalan ini segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, sekarang ini muncul fenomena lembaga-lembaga negara justru membentuk komisi-komisi etik guna mengatasi problem di lingkup internal dan juga eksternalnya, sehingga peran pengawasan yang idealnya dilakukan oleh lembaga lain sesuai konteks demokrasi justru tidak tercipta. Apa pendapat Bapak? Ini kan sebetulnya logikanya kayak gaya bilang, hakim itu adalah wakil Tuhan di dunia gitu. Jadi dianggap yang sudah wise, sangat bijak gitu ya. Keputusannya tidak dipengaruhi oleh macam-macam gitu. Nah, kita belum bisa bermimpi ke arah sana. Ya, bercita-cita iya, tapi mimpi ini terwujud itu masih jauh. Sehingga diawasi. Tapi bagaimana peran itu bisa berjalan jika persoalan hakim MK justru diselesaikan oleh komisi etik dan bukan komisi yudisial? Pertanyaannya adalah mereka yang mengawasi, lalu siapa pengawasnya? Oh, nggak perlu komisi yudisial kan, mereka kan dewa yang mengawasi wakil Tuhan di dunia ini, gitu kan? Wakil Tuhan di dunia namanya hakim, dewanya namanya komisioner, komisi yudisial. Nah, kalau dianalogikan sebagai dewa, harusnya komisi yudisial diisi oleh personal-personal yang bersih ya Pak Her? Siapa bilang itu kasus komisi yudisial yang sekarang masih di penjara itu siapa? Yang kasus korupsi gedungnya KY itu. Nah, itu juga ternyata disalahgunakan juga gitu. KPK kita nggak tahu selama ini dianggap dewa, tapi kasusnya Antasari disalahgunakan juga kekuasaan, bahwa ngaku nggak salah segala macam, buktinya masih di penjara kan gitu. Nah, kasus setelah itu Pak Bibit segala macam itu ada tulisannya OJK Ligis, buku, jadi buku, jelas-jelas dituding koruptor. Nggak diproses juga kali gesnya sampai sekarang OC. Kan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.